sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah, alhamdulillahi waffaqa man sya'a min ibadihi al-ada afdhalu ta'at, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar Anda hari ini, sahabat iDream? Semoga senantiasa sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya Fahrudin Alwi kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan kajian ekonomi keluarga, ekonomi syariah bersama Ustadz Banu Muhammad SEMSE. Beliau merupakan Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PBS FEB UI dan merupakan konsultan ekonomi syariah. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah saat ini beliau Ustadz Banu Muhammad sudah bersama kita di studio iDream Radio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baik, sahabat iDream, perlu kami informasikan kepada sahabat iDream sekalian bahwa kajian ekonomi syariah ini merupakan kajian perdana hari ini gitu ya. Dan kita akan tanya dulu nih Ustadz ya. Kita akan bahas apa nih Ustadz? Kita akan bahas, karena ini radio keluarga, kita membahas tentang keuangan keluarga Islami. Keuangan keluarga Islami. Baik ya, Masya Allah sahabat iDream, kita nantikan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertama pembahasan tema hari ini, saya mengajak sahabat iDream juga bisa berpartisipasi. Yang punya pertanyaan bisa telepon ke 0822 9789 1044, atau di 021 788 5300. Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id, atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi di iDream di Play Store, dan Anda bisa simak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda. Baik sahabat iDream, di kajian pertama tentang ekonomi syariah, ekonomi keluarga ini, kita akan langsung saja mendengarkan apa yang akan Ustaz Banu Muhammad sampaikan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Didin yang luar biasa. Bapak ibu para pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang keuangan keluarga Islami, maka ini sesuatu yang sangat penting, karena faktanya setiap kita pasti berinteraksi dengan uang setiap hari. Ada banyak orang yang pandai mengelola keuangannya, walaupun sedikit tetap cukup. Ada orang yang boros sehingga walaupun sebanyak apapun tetap kurang. Dan karena itu mari kita lihat bagaimana Islam memberikan arahan kepada kita. Kata Nabi, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah tentang harta, dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Yang kedua adalah kita harus memahami, setiap kita kemudian punya cita-cita, punya rencana, punya keinginan, yang kadang-kadang kalau kita tidak rencanakan dengan baik, apa yang kita niatkan tidak tercapai. Dan itu terjadi bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena kita salah merencanakannya. Kemudian yang berikutnya yang juga harus kita pahami adalah bahwa agama kita mengingatkan kita tentang konsep berjaga-jaga. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, mungkin kita ingat lima sebelum lima. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan yang juga penting dalam konteks kita adalah sehat sebelum sakit. Tiga hal itu menjadi renungan yang kuat bagi kita untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga. Apalagi Nabi mengingatkan dalam sebuah hadisnya, Allah merahmati seorang yang bekerja dengan baik, kemudian membelanjakan hartanya dengan sederhana, dan menyisihkan sebagiannya untuk berjaga-jaga ketika sakit atau sulit. Ini menyiratkan pentingnya kita mempersiapkan sesuatu. Nah, dari situ kemudian kita melihat beberapa kondisi di mana banyak orang yang bisa berubah menjadi sulit atau menjadi miskin sederhananya karena hal-hal yang tidak bisa diduga. Misalkan karena sakit, ada kecelakaan, sakit karena memang baru ketahuan sakit yang berat gitu, sehingga kemudian semua energinya terarah ke sana. Atau biasanya orang gara-gara bercerai juga jadi lebih miskin, atau biasanya juga kalau dia terkena masalah hukum. Yang berikutnya adalah penting bagi kita untuk memenuhi semua hak yang harus kita tunaikan. Misalkan kita bicara tentang hak kita di akhirat, yaitu hak atas harta kita berupa zakat, infak, sedekah. Yang wajib namanya zakat, yang tidak wajib, yang sunnah namanya wakaf, sedekah, infak, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah hak orang lain, karena biasanya banyak kita hidup di zaman di mana kita suka banyak hutang ya. Itu hak orang lain harus ditunaikan. Ada hak kita masa depan. Kita penting menyiapkan uang kita untuk berjaga-jaga kalau kita sakit. Karena itu biasanya keluarga muda muslim biasanya punya asuransi kesehatan misalnya. Juga hak kita saat ini untuk yang kita belanjakan hari ini. Penting untuk kita evaluasi apakah kita termasuk orang-orang yang boros atau orang-orang yang mungkin terlalu pelit, terlalu kikir. Padahal agama menyuruh kita untuk menjadi orang yang pertengahan kan. Jangan terlalu berlebih-lebihan tapi juga tidak kikir. Nah, hal-hal semacam itu penting untuk kita fahami dan kita pelajari sehingga kita bisa memastikan kita tidak bermasalah secara keuangan. Kita bisa mengikhtiarkan ikhtiar-ikhtiar yang baik sehingga apa yang Allah rizkikan dengan kepada kita, kita terima dengan qanaah, kemudian bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu Om Didin. Masya Allah gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustaz Banu Muhammad tadi sudah menyampaikan sekilas gitu ya apa yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan di program Inspirasi Keluarga. Baik sahabat iDream, itu tadi sesi pertama gitu ya, Ustaz Banu sudah menyampaikan tentang pentingnya mengelola keuangan keluarga dan konsep dalam Islam kemudian memperhatikan untuk berjaga-jaga gitu ya. Ingat 5 sebelum 5, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit dan lain sebagainya. Baik, dan kita masih akan membahas lebih dalam lagi tema hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan pembahasan selanjutnya dan pastinya masih di program Inspirasi Keluarga bersama Ustaz Banu Muhammad SEMSE. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id, kita masih di program Inspirasi Keluarga. Yang hari ini kita membahas tema tentang ekonomi keluarga. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Tadi mungkin Ustaz Banu sudah menyampaikan gambaran apa yang akan kita bahas gitu ya, tentang urgensinya terlebih dahulu gitu ya. Urgensi kita mengetahui tentang Islam yang syariah, pengelolaan keuangan keluarga gitu ya. Islam berjaga-jaga 5 sebelum 5 dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke materi terlebih dahulu nih sebelum saya kemudian tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Mungkin materi awalnya nih Ustaz nih. Gitu ya, kenapa akhirnya kita kemudian penting untuk menjaga keuangan keluarga. Follow Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait materi keuangan, simpelnya kita bagi menjadi 5 bagian. Pertama tentang penghasilan atau pendapatan. Kedua tentang pengeluaran. Yang ketiga, kalau penghasilannya lebih dari pengeluaran namanya surplus. Mari kita bicara tentang surplus dan alokasinya. Kalau pengeluaran yang lebih besar namanya defisit. Kita harus mencari solusi atas defisit itu. termasuk diantaranya nanti kita bicara tentang hutang dan segala macam di situ. Yang kelima kita bicara tentang aset, karena aset itu kemudian jadi ukuran kekayaan seseorang. Baik, kita mulai yang pertama tentang pendapatan. Jadi kalau kita bicara tentang pendapatan, maka agama kita adalah agama yang masya Allah luar biasa memerintahkan kita untuk rajin bekerja. Bahkan orang kalau udah selesai sholat Jumat, jangan di masjid terus, keluar. Fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah, cari itu karunia-karunia Allah yang ada di mana-mana. Allah menginginkan kita menjadi orang yang bekerja dengan keras. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang sangat banyak bagi orang yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan lelahnya saja kalau dia ketiduran dihitung sebagai jihad fisabilillah. Ada hadis dari Imam Ahmad disebutkan di sana ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Rafi bin Khadali dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur." Jadi orang berproduksi, orang bekerja dan kemudian dia berdagang, itu di antara hal-hal yang sangat baik dalam agama ini. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya sendiri. Atau di hadis yang lain disebutkan, sungguhnya Allah suka kalau Allah melihat hambanya berusaha mencari barang dengan cara yang halal. Mencari rezeki itu konsepnya sederhana. Kita sebenarnya sudah diberikan jatah rezeki oleh Allah. Ketika kita 4 bulan di perut ibu kita, ditiupkan ruh, kemudian datang malaikat menetapkan rezeki, ajal, amal, nasib. Rezeki kita sudah ada. Ibaratnya kita sudah punya pohon banyak buahnya. Ada yang buahnya banyak, ada yang buahnya gak banyak. Ketika kita bekerja, kita sebenarnya sedang seperti menggoyang pohon rezeki kita. Yang jatah itu yang punya kita. Jadi kalau kita takdirnya banyak gitu, plafonnya banyak tapi gak pernah kita goyang itu pintu pohon rezeki kita yang gak pernah jatuh. Tapi ada juga orang yang jatahnya kecil. Buahnya memang gak banyak, kerja sekeras apapun yang jatah juga gak banyak. Tapi intinya dalam urusan agama kita, bekerjanya itu yang jadi ibadah. Rezeki itu, hasil akhir itu, itulah jatah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita memahami bahwa bekerja itu ibadah, maka semangat kita juga semangat yang kuat. Karena motivasi kita bekerja itu bukan untuk sekedar mencari rezeki, tapi mencari ridha Allah. Seorang kepala keluarga bekerja keras habis-habisan, berangkat pagi pulang malam, berangkat gelap pulang gelap gitu, berpeluh, berdebu, berasap di tengah jalan. Maka semua menjadi keberkahan ketika yang dicari ridhonya Allah. Dan dari situlah kemudian Allah merahmati dia karena dia berikhtiar dengan cara yang paling baik. Dan ketika pendapatan sudah dia dapatkan, baru kemudian apa yang dia dapatkan pasti dibelanjakan. Ketika dibelanjakan, baru kemudian bisa dilihat bagaimana cara dia mengalokasikan. Tadi ada hadis Nabi yang saya bacakan di awal bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang berusaha dari yang baik, bekerja keras, membelanjakan hartanya secara sederhana dan menyisihkan kelebihannya untuk berjaga ketika dia miskin atau sakit atau membutuhkan. Dalam konsep manajemen keuangan keluarga, ukuran sebuah keluarga itu sehat secara finansial itu setidaknya ada 3. Yang pertama, kalau dia bisa menyisihkan setidaknya 10% per bulan dari pendapatannya untuk menabung, untuk berjaga-jaga. Jadi kalau orang gajinya 10 juta, 9 jutanya buat belanja, 1 jutanya untuk disisihkan untuk tabungan. Yang kedua, secara finansial disebut sehat kalau cicilan hutang dari sebuah keluarga itu maksimal 1/3. Jadi misalnya keluarga tadi gajinya 10 juta, dia punya cicilan KPR, KKB begitu, dia beli motor nyicil, beli rumah nyicil, ketika total cicilannya enggak lebih dari 3,5 juta. Itu sehat. Karena kalau lebih dari itu, pasti urusan-urusan yang lain akan sangat sangat terbebani dan mungkin dia menjadi tidak adil. Yang ketiga adalah disebut sehat kalau dia memiliki tabungan atau aset lancar 4 kali pengeluarannya. Jadi kalau satu keluarga rata-rata per bulan itu 7 juta buat pengeluaran, nah di rekening dia ada 28 juta minimal. Nah itu berarti dia sehat. Insya Allah dia punya dana darurat berjaga-jaga ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin sulit. Nah, dalam agama kita, kita disuruh untuk bekerja keras pada satu sisi dan tidak berlebihan dalam pembelanjaan. Bekerja keras itu bisa kita lakukan dalam banyak format. Bisa kita menjadi karyawan, bisa kita menjadi profesional yang bekerja mandiri, independen, dan mendapatkan fee atau pendapatan dari situ. Kalau karyawan dapat gaji, kalau profesional dapat ujroh, dapat fee, dapat honor, uang proyek, dan seterusnya. Atau kita bisa menjadi pemilik usaha. Kalau memiliki usaha sendiri, berarti kita dapat bagi hasil atau keuntungan dari kerja usaha yang kita lakukan. Kalau kita menjadi pemilik usaha dalam artian memiliki saham, maka setiap tahun kita mendapatkan dividen atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan itu. Atau bisa juga kita menjadi investor. Dengan apa? Dengan menanamkan uang kita di usaha tertentu yang mendapatkan bagi hasil dari proses itu. Ketika kita sudah bekerja, maka harus kita perhatikan bahwa kerjaan kita harus kerjaan yang halal, kerjaan yang baik, sehingga rezeki yang kita dapatkan juga rezeki yang halalan, thayyiban. Sehingga yang masuk ke perut kita, masuk ke perut istri kita, ke perut anak kita, sesuatu yang halalan dan thayyiban. Karena kalau yang masuk yang haram, maka na'udzubillah, ada banyak keburukan dan ketidakberkahan. Allah menyebutkan falyanzurul insanu ila ta'amih. Hendaklah kita memperhatikan apa yang kita makan, yang masuk ke perut kita. Kalau suatu hari anak kita nakal, susah sholat, susah berbuat baik, mungkin yang pertama harus kita evaluasi bukan tentang sekolah dia atau perilaku dia. Jangan-jangan memang ada yang tidak haram, tidak halal yang masuk ke perut dia, sehingga dagingnya, darahnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang haram di perut kita, maka api neraka lebih layak. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu penting bagi kita untuk mengikhtiarkan pendapatan yang terbaik, yang halal dan baik. Setelah kita mendapatkan sesuatu, maka tugas kita pertama menyisihkan yang memang bukan hak kita. Apa itu? Yaitu kewajiban-kewajiban finansial, zakat, infak, dan sedekah. Kalau memang sudah mencapai nisab, nisab itu kalau standarnya lembaga zakat, Basnas, orang yang gajinya di atas 5,2, di tahun yang berikutnya 5,6. Jadi kalau orang gaji udah 6 juta, dia harus mengeluarkan. Maka posisikan zakat itu bukan sebagai pengeluaran sebenarnya, tapi memang kita hanya boleh membelanjakan harta kita setelah yang zakat itu kita keluarkan. Itu penting. Jadi jangan sampai kita hitung belanja ini, bayar cicilan motor, cicilan rumah, baru habis itu sisanya buat bayar zakat gitu. Gak boleh. Zakat yang pertama dulu. Kecuali kalau pendapatan kita belum mencapai nisab. Mungkin ada teman-teman pendengar yang gajinya masih 4 jutaan, 4,5 atau 3 juta atau 2 juta, maka tidak ada kewajiban membayar zakat secara bulanan, zakat profesi. Kewajibannya nanti kalau diakumulasi dalam setahun, sisanya melebihi 20 dinar atau ekuivalen dengan 85 gram emas, atau kira-kira kalau sekarang sekitar 45 juta, itu baru zakat tahunan, zakat mal dikeluarkan. Tapi kalau gaji per bulannya lebih dari angka 5,6 tadi atau 5,2 menurut pendapat yang lain, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalkan gajinya 10 juta, keluarkan 2,5%, 250 ribu. Jadi 9,75 adalah uang yang bisa kita gunakan untuk belanja, disposable income namanya. Kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Pengeluaran pertama. Pengeluaran pertama adalah yang kita keluarkan hak orang lain dulu. Apa? Tadi yang bentuknya hutang, yang bukan uang kita tapi uang orang lain sebenarnya. Kalau ada cicilan-cicilan apa begitu, itu prioritas untuk kita keluarkan terlebih dahulu. Misalkan KPR 2 juta, ya bayar itu dulu. Kemudian cicilan motor 500 ribu, bayar itu dulu. Kalau udah keluar dari situ, baru kemudian kita bicara tentang hak kita masa depan. Tabungan, mungkin bapak ibu pendengar ada yang baru punya anak, masih bayi gitu. Coba diperkirakan, kalau dia masuk SD 6 tahun lagi berapa biayanya? Sisihkan dari sekarang. Mungkin ada rencana mau umroh 3 tahun lagi. Umroh kira-kira 30 juta misalnya, 3 tahun lagi. Coba dari sekarang sudah mulai menabung. Sisihkan 500 ribu, maka 60 kali menabung kita bisa berangkat umroh misalnya. Apapun itu terkait hak kita masa depan. Kita punya rencana mau jalan-jalan ke Belitung misalnya. Ke Belitung kira-kira tiketnya 500 ribu, PP, bawa anak dua. Terus ketemu angka misalkan 20 juta. Oke, 20 juta kita niat 20 bulan lagi berangkat. 20 bulan dari sekarang berarti kita sisihkan 1 juta sebulan. Nah, kalau udah itu keluarkan, maka yang berikutnya adalah tentang hak kita saat ini. Hak kita saat ini ya bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya yang buat makan, yang buat transport, yang buat gaji asisten rumah tangga mungkin, yang buat bayar listrik, air, telepon, iuran sekolah kalau ada, dan seterusnya. Iuran lingkungan, kita tinggal di rumah, lingkungan buat sampah, buat keamanan, dan seterusnya. Coba dihitung. Itu baru kemudian kita lihat. Yang bisa kita evaluasi dari pengeluaran adalah tentang urusan kita saat ini. Yang paling pertama. Karena kadang-kadang banyak rumah tangga, apalagi rumah tangga muda begitu, dia terlalu boros untuk hal-hal yang tidak penting. Saya pernah misalkan ngobrol, mengisi sebuah kajian, kita cek. Saya menyebutnya financial check up. Jadi coba seluruh pengeluaran kita cek deh. Coba catat sebulan nih, kita ngapain aja. Banyak keluarga muda yang kadang pengeluarannya aneh-aneh. Dia bisa menghabiskan lebih dari 500 ribu hanya buat chat time misalnya. Atau dia menghabiskan lebih dari 1 juta untuk untuk makan di junk food lah, Pizza Hut, McD, KFC dan seterusnya. Yang kalau dia makan di tempat yang lain mungkin setengahnya dia bisa misalkan. Padahal setelah dievaluasi dalam sebulan ternyata dia defisit. Dia defisit 500 ribu sementara pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting itu melebihi dari yang seharusnya. Maka ketika bisa kita kelompokkan dengan baik, kita biasanya akan memiliki sebuah manajemen keuangan yang lebih sehat. Idealnya zakat itu kalau bisa di kisaran 2,5-10%. Jadi kalau kata Imam Ghazali, orang itu terbagi menjadi 3 dalam urusan membayar zakat. Yang pertama orang yang bayarnya persis seperti yang diwajibkan. Yang gak wajib gak dilakukan. Kayak orang sholat itu yang wajib doang, kalau yang sunnah gak dilakukan. Siapa mereka? Yang tadi pendapatannya melebihi nisab, bayarnya persis di nisabnya. Gaji 10 juta, ya udah 250 ribu aja, gak lebih, gak kurang. Karena kalau lebih dia sayang, kalau kurang dia takut dosa sama Allah, gitu kan. Yang kedua adalah orang yang wajib plus-plus gitu. 2,5 juta dia bayarkan, setelah itu, ya sorry, 250 ribu dia bayarkan, setelah itu dia juga banyak sedekah. Ada ke ngasih ke orang tua, ngasih ke ponakan, ngasih ke tetangga yang lagi kesulitan, sholat Jumat masukin kencelengan masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung, sehatnya mungkin sekitar 10% lah. Kecuali kalau kita alhamdulillah diberikan keluangan rezeki oleh Allah, banyak lebih bisa lebih banyak sedekah, bagus sekali. Dan idealnya setiap kita harusnya bahagia ketika bisa sedekah lebih banyak. Karena sedekah itu gak kemana-mana, buat kita sendiri. Nah, jangan pernah berpikir sedekah itu membuat kita miskin. Gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Saya kemarin baca kalau ada orang yang menghitung, menjumlahkan total sedekah seorang sahabat Utsman bin Affan, itu kalau dihitung-hitung beberapa sedekah itu totalnya sampai 200 ribu dinar. Kebayang gak itu berapa, Pak Didin? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 200 ribu, kalau satu dinar itu ekuivalen 2 juta aja ya. Berarti 2 juta kali 200 ribu. Berapa tuh? Cari dihitung? Susah. Kebayang gak? Susah lah ya. Enggak, jangan susah dong. Jangan kayak anak FIB dong. Tahuan jadi ini sudah. 400 ribu 2 kali 10 pangkat 5. 5. 2 juta 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 4 kali 10 pangkat 11. Berapa tuh? Yes, banyak banget lah ya. 400 miliar. Insyaallah. Itu yang tercatat. Ada di Perang Tabuk di mana. Jadi kita bisa bayangkan kenapa ada orang bisa bersemangat, sesemangat itu dalam berinfak. Karena dia punya keyakinan. Makanya sedekah itu asal katanya dari sedekah. Sama akar katanya dengan kata siddiq. Dia membenarkan. Kalau dia percaya dengan akhirat, dia akan dapatkan tuh. Apalagi kubur itu akan terang dengan sedekah dan Quran. Kalau kita rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, kubur kita akan lapang. Jadi alokasikan ZIS ini, sedekah, termasuk kita berbagi ke mungkin ke orang tua, ke sanak saudara, segala macam. Itu di kisaran sekitar 2,5-10%, itu idealnya. Kalau kita diberikan kelapangan bisa lebih, alhamdulillah. Yang kedua, dana persiapan tadi, hak kita masa depan. Asuransi hak masa depan itu kalau bisa di kisaran 10-20%. Kalau kita bisa menyisihkan 10% dari kita sehat. Nah, kalau bisa biaya bulanan itu maksimal 70% dari pendapatan kita. Jadi kita selalu punya sisa, apalagi di musim-musim tertentu banyak kondangan, musim-musim tertentu tahun ajaran baru keluar biaya buat ini itu dan seterusnya. lebaran, harus mudik dan segala macam, kita harus mempersiapkan itu semua. Mungkin itu kira-kira di sesi 2 ini. Nanti kita lanjutkan di sesi 3. Baik, jazakallah khair. Ustaz Banu sudah menyampaikan tentang hal yang luar biasa tadi ya. Itu Ustaz Banu menjelaskan kepada kita tentang Allah menginginkan agar kita bekerja keras dengan berbagai hadis-hadis yang tadi sudah beliau sampaikan gitu ya. Harta yang paling baik adalah harta yang dihasilkan dengan tangannya sendiri gitu ya. Surat Al-Jumu'ah kita juga menjelaskan kepada kita setelah kita sholat bahkan kita harus bertebaran di muka bumi untuk kemudian mencari rezeki dari Allah gitu ya. Juga dijelaskan Ustaz Banu Muhammad tadi tentang ukuran keluarga sehat secara keuangan gitu ya. Salah beberapa di antaranya menyisihkan 10% pendapatan untuk tabungan, cicilan hutang maksimal 1/3 dari tabungan dan sebagainya. Gitu ya, ada minimal ada 4 poin yang 1/3 dari pendapatan. 1/3 dari pendapatan, maaf gitu ya. Ya itu tadi beberapa yang kita yang saya catat gitu ya. Baik, sahabat iDream kita akan kembali nanti di sesi berikutnya. Untuk sahabat iDream yang memiliki pertanyaan boleh telepon ke 0822 9789 1044 atau di 0217885300. Setelah sesi ini kita akan banyak berdiskusi dengan Ustaz Banu, gitu ya, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 4 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream untuk Anda yang masih menyimak di program Inspirasi Keluarga hari ini bersama Ustadz Banu Muhammad. Baik, tadi kita sudah membahas tentang berbagai inilah ya, dari sudut pandang teoritis begitu ya, pentingnya kemudian kita punya pengelolaan keuangan yang baik dan sebagainya. Kita akan lanjut bahas nih ke materi berikutnya dari Ustadz Banu Muhammad. Tapi sebelum itu nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin moderator sampaikan, host tanyakan nih ke Ustadz Banu Muhammad nih Ustadz ya. Kebetulan hostnya belum nikah nih Ustadz gitu ya. Tapi kan kita harus mempersiapkan nih katanya nih, what I do begitu kan. Harus kita mempersiapkan. Maka dengan yang sudah Ustadz sampaikan tadi, teknisnya seperti apa nih Ustadz? Kita harus mempersiapkan secara teknis harus seperti apa nih? Teknisnya ada beberapa. Yang pertama adalah tadi yang saya bilang, kita harus rajin melakukan yang namanya financial check up. Kita harus paham betul, kita harus mengenali perilaku finansial kita. Belanjanya gimana? Pendapatan kita bisa gak sih lebih dari satu sumber misalnya? Masing-masing kita kan punya sesuatu yang berbeda. Kalau terkait sehari-hari, misalkan kita harus memeriksa arus kas kita. Coba misalkan nih sebulan nih, Pak Didin coba dilihat sebulan. Dicatat nih sehari belanja buat apa aja, buat makan, buat beli pulsa, nanti buat naik Grab misalkan atau apa, terus dicatat sebulan. Kalau udah sebulan kita rajin nyatet, biasanya udah bisa kita evaluasi kita kategorinya orang yang hemat atau boros. Dan itu harus dicatat ya Sat ya? Catat dong, banyak aplikasinya kok sebenarnya, di iOS, di Android tuh kalau kita mau nggak susah, atau kalau mau pakai laptop ya pakai Excel cukup. Excel lah ya, tulis tangan janganlah, ntar hilang. Aplikasi itu enak kok, kalau aplikasi di iOS, di Android itu begitu kita masukin apa gitu, nanti tiap bulan udah ada persentasenya. Kita jadi bisa melihat, oh persentase kita terbanyak buat apa, buat apa, buat apa gitu. Kalau udah ketahuan karakter kita, kita bisa menyikapi segera. Oh bulan ini saya terlalu boros, berarti bulan depan saya harus buat rencana supaya lebih hemat. Oh bulan ini saya sudah hemat tapi tetap kurang, berarti saya harus mencari pendapatan tambahan yang lain misalnya begitu. Tapi apa? Perlu gak sih kita mencatat yang kecil-kecil, misalnya 3.000 buat parkir begitu ya? Perlu. Kita harus bisa, kita ya? Bisa melihat sih, kita bayar parkir setahun tuh berapa sih? Bayar parkir sebulan berapa sih misalnya? Gak apa-apa, gak harus berkelanjutan, tapi minimal kita punya ruang, punya catatan untuk bisa mengevaluasi. Mumpung belum nikah Pak Didin, kalau udah nikah lebih complicated lagi nanti urusannya. Anak nangis minta jajan ke Alfa semua. Baik, coba diperhatikan gitu. Itu yang sifatnya bulanan. Nanti kalau kita yang per bulan ini baik, kita nanti punya catatan arus kas tahunan, kita bisa evaluasi. Kalau kita ternyata bisa menabung dalam jumlah tertentu, kita sudah bisa merencanakan sesuatu yang khusus. Ini kayaknya kalau saya tahun ini begini dan berkelanjutan 3 tahun, saya bisa umroh nih tahun keempat misalnya. Itu kan sebuah rencana besar. Nah, kalau gini ceritanya, berarti saya sebenarnya tiap tahun bisa menyisihkan untuk ngasih hadiah yang spesial buat orang tua saya. Saya bisa ngasih hadiah spesial buat anak saya. Karena sebenarnya kalau saya mau menghemat di komponen A, saya sebenarnya mungkin bisa beli motor yang lebih bagus dari yang ada sekarang. Dan seterusnya. Itu kalau kita rajin melakukan financial check up, kita kemudian punya alat untuk evaluasi, dan dari situ kita bisa menyusun harapan-harapan ke depan. Kalau belum nikah, harapan individu. Kalau udah nikah, harapan keluarga. Kita bisa berpikir, oh anak kita pengen apa, harapan bersamanya apa nih. Dari situ kemudian kita bisa melakukan apa ya, menyiapkan hal-hal yang besar. Jadi misalkan kita nyatet penghasilan kita kan kadang-kadang nggak mengenali penghasilan kita. Misalkan penghasilan yang sifatnya harian, bulanan, tahunan, kadang-kadang ada bonus tahunan. Kadang-kadang kita karena kita salah kayak tadi misalkan. Ketika kita dapat gaji 10 juta buat bayar infak segini, bayar zakat 250.000, infak misalkan 250.000 buat bayar cicilan motor, keluar-keluar, terus kemudian nyisa. Misalkan nyisanya let's say 1 juta gitu. Udah nabung masih sisa juga. Kalau kita kemudian tidak punya rencana, kita kemudian akan mengatakan, oh lumayan 1 juta bisa buat foya-foya misalnya begitu kan. Hari kita beli sesuatu yang tidak penting, beli sesuatu yang tidak seharusnya. Ini biasanya jomblo sering begitu tuh, duitnya lebih terus dia membelanjakan gitu ya, sesuatu yang kemudian tidak berfaedah gitu. Beli mouse game lah, beli apa yang sebenarnya gak perlu-perlu amat begitu. Kenapa? Karena lebih. Makanya kalau kita punya rencana, kita tahu lebih, oh berarti langsung masuk ke tabungan buat nikah misalnya. Kalau belum nikah gitu kan, begitu lebih maka prioritas pertamanya ini tabungan buat mengumrohkan orang tua misalkan. Rencana-rencana itu akan bisa baik kalau kita mengevaluasi dengan seksama. Nanti kita lihat, kita punya penghasilan yang nilainya tetap, ada nilainya tidak tetap, ada penghasilan yang sifatnya rutin kita dapatkan dari pekerjaan tambahan kita misalnya, dan seterusnya. Intinya adalah kemudian kita bisa mengelola itu dengan baik, atau kemudian kita mengenali tadi teknis mengenali pengeluaran kita. Banyak misalkan saya lihat di keluarga-keluarga muda hari ini pakai kartu kredit tapi nggak ngerti cara mengelolanya. Sehingga seringkali dia terjebak dengan hutang yang bunganya tinggi. Utang itu asalnya mubah aja. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 282, ngutang mah boleh. Tapi bagaimana caranya kita utangnya benar? Kalau kita utang konsumtif, maka pastikan itu kebutuhan yang mendesak. Gitu. Jangan pernah misalkan ngutang buat gaya hidup gitu. Kita sebenarnya nggak mampu, tapi karena ada cicilan 0% dan seterusnya kita jadi beli gitu. Yang kemudian cicilan itu membebani kita. Percayalah begitu, belanja tertentu kadang-kadang terjadi karena kita korban dari agresivitas merchant yang jualan barang, yang jualan kartu, dan seterusnya. Harus kita pahami, gak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Semua orang pasti mengejar profit. Jadi kalau ada yang gratis, seolah-olah gratis, pasti kalau kita telat bayar bunganya tinggi, kalau kita telat dendanya tinggi, dan seterusnya. Kadang-kadang kita terbujuk. Oh ini DP-nya murah nih, cicilannya juga murah gitu. Kalau DP-nya murah, cicilannya murah, pasti tenornya panjang. Gitu. Kita beli motor, harganya misalkan kalau cash 15 juta. Oh ini DP-nya murah nih om, cicilannya murah ya, jadinya 4 tahun. Emang cicilannya murah, tapi kalau kita hitung total jadinya 30 juta misalnya gitu. Jangan sampai kemudian kita karena tidak cerdas secara finansial kemudian salah mengalokasikan yang tidak seharusnya. Itu tadi pengeluaran berarti ya, Seth, ya? Ya, pendapatan begitu, pengeluaran begitu. Kalau misalnya nih, contoh nih case-nya, ini kasus orang suka sama promo. Ya, jadi matanya mata belanja lah gitu ya. Kalau misalnya jomblo misalnya sebulan itu harusnya pengeluaran bulanan itu 100.000, 200.000 lah ya buat belanja macam-macam gitu. Belanja di kosan lah apa gitu ya. Tapi ada promo tuh, beli satu gratis satu gitu. Nah, 100 ribunya 200 ribu buat belanja itu udah habis harusnya buat bulan ini. Tapi karena memikirkan bahwa wah ini bisa nih buat bulan depan gitu, akhirnya saya beli dua langsung gitu kan, dua gratis dua begitu. Itu gimana Ustaz? Kadang ada kita menemukan kondisinya seperti itu nih di lapangan. Pertama kita harus identifikasi itu barang-barang apa. Dalam ekonomi Islam itu kebutuhan ada daruriyat, hajiyat, tahsinnya. Kalau emang daruriyat dan worth it kita punya itu, it's okay. Hajiat itu kira-kira sekunder lah bahasa sederhananya. Mungkin bisa dipertimbangkan. Kadang-kadang yang kayak begitu tahsiniat aja, gak penting-penting amat sebenarnya urusannya. Kita tergoda untuk sesuatu yang misalkan beli kaos kaki gitu, beli satu dapat dua gitu. Betul. Gitu, sepasang satu-satu kanan kiri kan, oh, bukan. Jadi dapat dua misalnya. Emang kita butuh kaos kaki tambahan misalnya gitu. Kalau emang perlu ya gak apa-apa. Tapi 2 bulan lagi perlu Ustaz gitu misalnya. Ya sekarang kalau, mungkin belum perlu tapi 2 ya bulan lagi perlu. Ya kalau kita memang yakin 2 bulan itu perlu, enggak ada masalah. Kadang-kadang masalah orang belanja itu enggak pakai mikir. Oh ini lumayan nih, keluarin aja gitu. Habis itu kaos kaki baru itu dia aja enggak dipakai selama setahun. Tapi kalau misalnya sesuatu yang memang sangat kita butuhkan, ya enggak ada masalah. Misalkan ada promo nih beras lagi, biasanya 5 kilo 60 ribu jadi 5 kilo 40 ribu, terus kita beli 10 kilo padahal kebutuhan kita sebulan misalkan cuma 5 kilo. Toh memang kita pasti makan beras bulan depan, gitu kan? Itu daruri ya. Enggak ada masalah itu. Satu. Yang kedua harus diperhatikan apakah kita termasuk orang yang punya pendapatan lebih atau enggak. Karena ada orang yang pas-pasan betul. Jadi kalau dia salah mengalokasikan, maka pasti ada hak tertentu yang jadi terkurangi. Misalkan orang gajinya cuma 3 juta, pengeluaran per bulan rata-rata 3 juta, emang dia enggak pernah bisa nabung. Untuk promo yang semacam tadi pun dia harus hati-hati. Karena begitu dia mengeluarkan lebih 100 ribu dari yang seharusnya, maka di akhir bulannya akan kekurangan 100 ribu. Begitu kurang dia akan ngutang. Begitu ngutang dia akan terjebak dengan pola hutang yang belum tentu bisa dibayar di bulan berikutnya. Bulan berikutnya dia utang lagi 200 ribu, terus begitu. Ingat, utang itu kadang-kadang enggak kita sadari padahal memberatkan. Kalau dia enggak berat, Nabi enggak ngajarin kita kan untuk berlindung. Nabi nyuruh kita tiap pagi sore kan, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Karena utang itu merepotkan begitu. Jadi kalau kita bisa enggak ngutang, enggak usah ngutang lah. Tapi kalau memang harus ngutang ya boleh. Misalkan ngutang buat bisnis. Memang kita punya harus membesarkan usaha kita dan kita butuh uang lebih untuk bisnis dan kita punya perhitungan akan memberikan hasil yang cukup, enggak ada masalah. Gitu kira-kira. Baik, sahabat Adrim, tadi masih menarik ya perbincangan kita, diskusi kita dengan Ustadz Bani Muhammad gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan ganti channel dulu. Kita bakal masih menemani Anda di program Inspirasi Keluarga, pastinya masih bersama dengan Ustadz Bani Muhammad. Tetap di 104 Mata AM, Adrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 104.4 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Kita masuk ke sesi terakhir nih sahabat iDream untuk program Inspirasi Keluarga hari ini. Kita lanjutkan, tadi sesi 3 kita sudah tanya sedikit banyak hal gitu ya kepada Ustadz Bani Muhammad. Sesi 4 ini akan masuk ke materi terakhir dari beliau. Nanti langsung insya Allah akan ada closing statement dari beliau gitu ya. Oke, langsung aja ke Ustadz Bani Muhammad, foto Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sesi keempat ini mungkin penutup, saya ingin mengingatkan beberapa akhlak yang penting terkait urusan harta ini. Pertama, agama kita mengajarkan kita untuk menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan dengan bahagia, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Karena merasa kurang itu membuat kita tidak pandai bersyukur. Kalau merasa cukup, kita merasa dekat dengan Allah. Harta itu harus jadi instrumen kita dekat dengan Allah. Jangan sebaliknya. Kita harus memastikan harta kita adalah jalan kita untuk menghadap Allah dengan tersenyum. Karena qanaah itu menjadi penting. Yang kedua, akhlak yang harus menyertai urusan harta ini adalah akhlak yang saya sebut dengan zuhud. Zuhud itu kita memposisikan dunia itu di tangan saja, jangan masuk ke hati. Jadi kita nggak akan khawatir dengan kehilangannya, nggak terlalu bahagia kalau dapat, ya biasa aja. Yang paling penting adalah kita memastikan semuanya bersumber dari yang halal dan baik, kita alokasikan dengan baik. Zuhud itu bisa dimiliki siapapun, baik orang kaya ataupun orang miskin. Jadi suatu hari Nabi mengatakan manusia itu terkait harta dibagi menjadi empat. Satu, orang yang berilmu dan kaya. Kedua, orang yang berilmu dan miskin. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu dan kaya. Yang keempat, orang tidak berilmu dan miskin. Orang berilmu dan kaya itu kira-kira dia tahu ilmu agama ini mengatur harta seperti apa. Dia banyak belanjakan hartanya di jalan Allah, dia keluarkan dengan benar. Karena dia tahu ilmunya, apapun yang diinfakkan akan kembali kepada dia. Yang kedua, orang yang tidak punya harta tapi berilmu, dia melihat orang kaya senang dan dia iri karena infaknya, iri karena sedekahnya, bukan iri karena jumlah hartanya. Dia tidak iri dengan rumah yang bagus, tidak iri dengan kendaraan yang bagus, tapi yang dia iri, kok dia bisa infak banyak ya, sementara saya nggak bisa. Maka dua-dua ini mulia. Yang ketiga, ada orang yang kaya tapi tidak berilmu, dia dikasih rezeki banyak sama Allah, tapi justru rizkinya itu menjadi jalan dia dimurkai Allah karena dialokasikan untuk hal-hal yang Allah benci. Yang keempat, yang paling buruk, dia sudah pula miskin, dia tidak berilmu, yang dia iri adalah perilaku-perilaku yang, wah kalau saya punya duit saya bisa berzina, kalau saya bisa punya duit mungkin saya bisa beli narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Yang itu kemudian menjadi lebih buruk lagi, sudah pula miskin, enggak berilmu pula. Dan konsepnya di zuhud tadi, kita letakkan dunia di tangan kita, tidak di hati kita. Kita menjadi hamba Allah yang bahagia dengan apapun yang Allah berikan, posisikan dia di tangan, tidak di hati. Yang ketiga, ada larangan kita israf, larangan berlebih-lebihan, larangan mubazir dan seterusnya dan seterusnya. Itu diantara akhlak-akhlak yang harus membingkai manajemen keuangan keluarga kita. Kita harus ajarkan itu. Maka mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bicara tentang misalnya peran ibu dalam mengatur keuangan rumah tangga, bagaimana cara mengajarkan anak terkait mengelola keuangan dan seterusnya, supaya kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang salah dalam mengalokasikan harta kita. Banyak betul perilaku-perilaku buruk kita. Bangsa Indonesia ini hobinya ditawari investasi bodong. Setahun itu bisa 12 sampai 15 triliun orang Indonesia ketipu urusan investasi bodong. Ada aja First Travel, nanti ada lagi Koperasi Pandawa. Kenapa? Karena tadi dia tidak satu, ilmunya terbatas, kemudian akhlaknya buruk. Sehingga dia jadi rakus, dia jadi pelit gitu. Enggak ada orang yang suka dengan orang yang rakus. Enggak ada orang yang suka dengan orang yang pelit. Bahkan orang pelit aja enggak suka sama orang pelit. Gitu. Karena memang akhlak kita begitu. Maka penting bagi kita untuk membingkai kepahaman kita ini dengan akhlak yang baik. Mungkin begitu kira-kira penutupnya. Baik, sahabat iDream, itu tadi dijelaskan beberapa hal oleh Ustadz Banu Muhammad tentang ekonomi keluarga, dan banyak hal gitu yang disampaikan oleh Ustadz Banu tadi tentang qanaah, harta itu instrumen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang zuhud, memposisikan dunia itu hanya di tangan, begitu ya. Kemudian larangan berisraf, larangan untuk berlebih-lebihan. Baik, terima kasih Ustadz Banu Muhammad sudah menyampaikan materi di program Inspirasi Keluarga hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat iDream yang mendengarkan kita hari ini. Jangan lewatkan program Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya Fahrudin Alwi, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.